Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan dalam pengajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan dan menjelaskan hadis-hadis seputar permasalahan sujud at-tilawah. Dan sebelumnya kita pun telah membahas tentang sujud as-sahwi. Telah kita jelaskan hukum-hukumnya dan permasalahan-permasalahan seputar sujud as-sahwi dan sujud tilawah. Dan masih tersisa sujud yang lainnya, yaitu sujud yang ketiga yang insyaallah ta'ala akan kita sebutkan hadis-hadis seputar permasalahan ini, di mana Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan tiga hadis yang menjelaskan tentang sujud yang ketiga ini, yaitu sujud syukur. Berkata Al-Hafidh Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه dan dari Abu Bakrah رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم bahwa Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جاءه خبر يسره apabila datang kepada beliau satu berita yang membuat beliau gembira, kharra sajidan lillahi, maka beliau segera turun atau menunduk atau merendahkan diri sambil sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu al-Khamsah illa An-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 perawi. Apabila Al-Hafiz Ibn Hajar menyebutkan 5, maka yang dimaksud adalah 4 pengarang kitab Sunan, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibn Majah, dan Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnadnya. Namun di sini dikecualikan An-Nasa'i, illa An-Nasa'i, kecuali An-Nasa'i yang tidak meriwayatkan hadis ini. Hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu yang kita bacakan ini dari sisi sanad atau kedudukan hadis ini berasal dari jalan seorang perawi yang bernama Bakar. Bakar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah. Dan Bakar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah ini meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Bakar yang meriwayatkan hadis ini termasuk di antara perawi yang dhaif, dilemahkan oleh para imam, di antaranya Yahya bin Ma'in dan yang lainnya, sehingga sanad yang disebutkan dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu ini adalah sanad yang dhaif. Akan tetapi telah dikuatkan dari jalur yang lain yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang juga menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bushira bihajatin fakharra sajidan, disampaikan pada beliau satu kabar gembira maka beliau segera sujud. Dalam beberapa tambahan riwayat disebutkan fakharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala, beliau sujud sebagai tanda syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat-riwayat yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan bahwa sujudu syukur adalah perkara yang thabit, yang sahih, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, meskipun sanad hadis Abi Bakrah ini lemah, namun telah dikuatkan dengan jalur-jalur yang lainnya. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghasankan hadis ini dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Pada jilid 2 dari kitab Irwa'ul Ghalil, beliau mengumpulkan jalan-jalan hadis yang menetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah melakukan sujud asy-syukur. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu di antara sekian hadis yang menetapkan disyariatkannya sujud asy-syukur. Dan disebutkan sujud tersebut dengan sujud asy-syukur disebabkan karena sujud tersebut dilakukan oleh seseorang sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah Jalla wa ala berikan atau dihindarkan dari satu malapetaka atau satu musibah. Jadi sujud asyukur disyariatkan dalam dua hal. Yang pertama, inda tajadudin ni'mah, ketika mendapatkan satu kenikmatan yang baru yang dia tidak mendapatkan sebelumnya. Apakah kenikmatan itu kenikmatan yang bersifat khusus bagi dia sendiri, ataukah nikmat secara umum bagi kaum muslimin, bagi kaum muslimin yang sebelumnya dia tidak merasakan, kemudian Allah Jalla wa'ala memberikan kepadanya kenikmatan itu. Seperti misalnya pada saat mereka telah menunggu-nunggu hujan, disebabkan karena sekian lama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujan di kampung tersebut. Mereka sudah menanti-nanti hujan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan ke negeri mereka, tentunya ini adalah merupakan nikmatun mutajaddidah, satu kenikmatan yang baru. Maka disyariatkan boleh seorang itu syukur dengan cara sujud, melakukan sujud asyukur sebagai tanda rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya ketika dia menanti kelahiran anaknya, istrinya dalam proses akan melahirkan buah hatinya, maka dia menunggu, menunggu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dengan keluarnya anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat, maka dia pun sujud syukur. Maka ini dibolehkan karena dia merasakan satu kenikmatan yang belum dia rasakan sebelumnya. Sebab yang kedua, indifa'un nikmah, apabila dipalingkan dari satu musibah atau malapetaka atau mara bahaya yang akan menimpa, apakah yang menimpa dirinya secara khusus atau secara umum kaum muslimin, secara umum kaum muslimin. Seperti misalnya apabila musuh orang-orang kafir mereka hendak menyerang negeri kaum muslimin dan mereka hendak mengusir kaum muslimin dari kampungnya, maka kemudian kaum muslimin mereka mempertahankan diri dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka berhasil memukul mundur, maka dianjurkan dan dibolehkan seorang itu sujud sebagai tanda rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu ini menjelaskan tentang berita yang menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan berita tersebut, maka beliau pun segera sujud sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak dianjurkan sujud asyukur apabila kenikmatan itu memang sudah kita rasakan semenjak sebelumnya. Ya. Bukan nikmat yang mutajaddidah, yang baru muncul. Nah, seperti misalnya Allah berikan pada kita mata. Ya. Mata sudah semenjak dahulu kita diberikan kenikmatan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tidak disyariatkan, atau kita diberikan nikmatan yang lainnya. Walhasil nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti kepada seorang hamba, akan terus menerus seorang hamba itu merasakan kenikmatan. Nah, kecuali misalnya seorang yang sebelumnya ditimpa musibah sehingga dia tidak mampu melihat, kemudian setelah itu melalui proses apakah dia melakukan pengobatan tertentu hingga Allah Subhanahu wa taala kembali mengembalikan kesehatannya sehingga dia bisa melihat seperti sedia kala, maka boleh bagi dia untuk melakukan sujud asyukur. Karena itu adalah nikmat yang baru yang sebelumnya hilang. Walhasil dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sujudus syukri dianjurkan atau dibolehkan pada saat seorang mendapatkan salah satu dari dua perkara. Mendapatkan kenikmatan yang baru atau terhindar dari satu musibah, malapetaka atau bahaya yang dikhawatirkan menimpanya. Oleh karena itu, apabila tidak termasuk dalam salah satu dari dua perkara ini, maka tidak dianjurkan sujud asyukur. Ada sebahagian kaum muslimin terlalu sering sujud syukur, ya, bahkan terkadang tanpa sebab, bukan kenikmatan yang baru. Terkadang kita melihat sebagian mereka setiap selesai sholat, ada yang setiap selesai sholat setelah berzikir sujud dia. Nah, sujud apa? Sujud syukur katanya. Sujud asyukur. Dan itu terus dia selalu melakukan ini. Nah, ya, kalau dalam masalah kenikmatan, sekali lagi bahwa seorang akan selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud adalah suatu kenikmatan yang sifatnya baru. Sebagaimana yang diketahui dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana yang dinukil dalam Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan, wa amma sujudu aqibas salati bila sababin faqad karihahu ulama. Adapun sujud setelah salat tanpa sebab, maka para ulama membenci perkara ini. Wa kadza yaf'aluhu ba'dul masyayikh min sajdatayn ba'da al-witri lam yaf'alhu ahadun min as-salaf wala istahabbahu ahadun min al-a'immah. Demikian pula yang dilakukan oleh sebahagian masyayikh, sebahagian syaikh yang melakukan dua kali sujud setelah sholat witir, tidak seorang pun dari kalangan para ulama ussalaf yang melakukannya, dan tidak seorang pun dari kalangan para imam yang menyukai hal tersebut. Wa amma sajdatan fala asla lahuma wala lisujudil mujarradi bila sabab wa qalu huwa bid'ah. Adapun dua kali sujud tersebut, yakni setelah witir, maka ini tidak ada asalnya. Adapun sekejar sujud saja tanpa sebab, maka para ulama mengatakan ini adalah perkara bid'ah. Jadi tidak dianjurkan seorang melakukan sujud syukur tanpa ada kenikmatan yang baru, tanpa sebab. Demikian pula yang dilakukan oleh sebahagian mereka yang bermain sepak bola, ya. Kadang-kadang ada sebagian tim, sebagian kesebelasan, kalau memasukkan ya gol ke gawang lawan, maka mereka sujud syukur. Nah, mereka sujud syukur. Itu sebagian, yakni mereka dari kalangan kaum muslimin tentunya. Ya, pemain-pemain mungkin di Arab Saudi, ya, atau di Mesir, atau di tempat-tempat yang lainnya. Dan ini ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, apa hukumnya yang dilakukan oleh sebahagian mereka yang ketika dalam pertandingan mereka berhasil masukkan gol ke gawang lawan, lalu kemudian mereka sujud sebagai tanda syukur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, kenikmatan apa yang mereka dapatkan? Nikmat apa itu? Nah, itu bukan tajaddud nikmah. Ya. Kenikmatan apa? Lah mereka melakukan itu. Naam. Kadang-kadang disertai dengan perjudian, kadang-kadang nan mereka membuka aurat pada saat mereka bermain. Nah, maka kenikmatan apa? Ini bukan kenikmatan, kata beliau. Sehingga barakallahu fikum tidak disyariatkan hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi disyariatkan hanya apabila seorang mendapatkan salah satu dari dua keadaan yang telah kita sebutkan. Tajaddudun ni'mah wandifa'u an-niqmah. Kemudian, sujudu syukur. Apakah sujud syukur tersebut mengambil hukum sholat? Dalam artian hukum-hukum pada sujud syukur sama seperti hukum sholat. Disyaratkan bersuci dan disyaratkan menghadap kiblat atau yang semisalnya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Dan yang sahih bahwa sujud syukur tidak termasuk sholat. Naam. Dan bahkan sepakat para ulama bahwa sujud syukur ini tidak dilakukan di dalam sholat. Tidak dilakukan di dalam sholat. Nah, akan menyebabkan bingung nanti para makmum. Ya. Tiba-tiba sujud. Sujud apa ini? Sujud syukur katanya. Nah, adapun sujud tilawah, naam sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sujud syukur tidak boleh dilakukan, dikerjakan di dalam sholat. Dan tidak mengambil hukum sholat. Oleh karena itu diperbolehkan bagi seorang yang berhadas sekalipun, seperti wanita yang dalam keadaan haid, dibolehkan sujud syukur. Atau seorang yang dalam keadaan junub, dibolehkan sujud syukur. Meskipun tidak dalam keadaan suci. Ini pendapat yang sahih dari para ulama. Demikian pula tidak disyaratkan menghadap kiblat. Ya, menghadap kemanapun. Naam. Tentunya dengan niat bahwa dia sujud hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada yang lainnya. Bukan kepada yang lainnya. Ini pendapat yang paling sahih. Dan ini dikuatkan oleh para ahli tahqiq. Di antaranya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka ini ma'asyarul ikhwa rahimahumullah, beberapa hukum yang berkenan tentang sujud asy-syukur. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu taala anhu. Dan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, sajada an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa atala as-sujuda. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan beliau melamakan sujudnya, yakni beliau sujud dalam waktu yang cukup lama. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Faqala, lalu beliau berkata, inna Jibril atani fabasyarani, sesungguhnya Jibril datang kepadaku lalu menyampaikan kabar gembira kepadaku. Fasajadtu lillahi syukra, maka aku pun sujud sebagai tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Namun hadis ini juga terdapat kelemahan di dalamnya. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan dua illah. Illah yang pertama atau penyakit riwayat ini yang pertama, paman Abdul Wahid bin Muhammad bin Abdul Rahman yang terdapat di dalam sanad ini. Dia adalah seorang perawi yang majhul. Demikian pula Amr bin Abi Amr telah terjadi perselisihan dalam periwayatannya. Di samping itu bahwa Amr bin Abi Amr ini kadang-kadang keliru di dalam meriwayatkan hadis. Namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menguatkan hadis ini dan menghasankan berdasarkan jalan-jalan yang lainnya. Datang dari jalur-jalur yang lainnya, bahkan disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah bahwa di dalam permasalahan ini telah datang penguatnya dari hadis Jabir, dari hadis Abdullah bin Umar, dari Anas bin Malik, dari Abu Juhaifa, dan dari Jarir, yang mereka semuanya menetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sujud syukur. Dan dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai hamba Allah tabaraka wa taala dianjurkan untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa taala. Apabila kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah. Tatkala Allah subhanahu wa taala memalingkan kita dari satu musibah, satu bencana, ketahuilah bahwa yang memalingkan itu juga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun, hendaknya kita sebagai hamba Allah menyikapi segala sesuatu dengan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hamba ini tidak pernah terlepas dari yang namanya kenikmatan dari Allah. Dan bentuk seorang mensyukuri nikmat Allah tidak harus dengan sujud syukur. Ya, mensyukuri nikmat Allah itu bisa dengan hati, bisa dengan ucapan, dan bisa dengan anggota tubuh kita. Dengan hati, dengan semakin menambah keyakinan dan tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah jalla wa'ala yang memberikan kenikmatan itu. Dengan lisan kita senantiasa bersyukur, mengucapkan hamdalah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini juga merupakan bentuk syukur. Demikian pula beribadah, semakin menambah aktivitas ibadah kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba yang paling dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, hamba yang telah mendapatkan jaminan syurga, bahkan syurga yang tertinggi di dalam al-firdausul a'la. Beliau mendapatkan al-wasilah, namun semua kenikmatan ini tidak menyebabkan beliau berbangga diri lalu mencukupkan untuk mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Tidak demikian keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau semakin memperbanyak ibadah sehingga menyebabkan kedua kaki beliau membengkak, hatta tatawarrama qadamah, yang menyebabkan Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin merasa kasihan melihat suaminya, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan pada beliau, bukankah engkau adalah seorang hamba yang telah mendapatkan ampunan dari Allah, dosa-dosamu telah diampuni yang dahulu dan yang akan datang. Namun apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura? Tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah jalla wa ala dengan membesarkan Allah jalla wa ala dan meyakinkan pada diri kita bahwa Allah yang memberikan manfaat dan Allah yang menolak kemudaratan pada diri kita, sehingga kita menggantungkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jalan-jalan mensyukuri nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Ya, termasuk di antara jalan tersebut adalah sujud asyukur. Ya, dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang telah kita jelaskan, apabila seseorang mendapatkan salah satu dari dua keadaan, maka pada saat itu dia dianjurkan untuk bersyukur dengan sujud. Naam. Dan ketika seorang sujud syukur tanpa takbir, tidak perlu takbir, langsung sujud. Naam. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pula yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Di dalam hadis Abdurrahman bin Auf ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam melakukan sujud asyukur karena mendapatkan berita gembira dari Jibril alaihi salam, sehingga beliau sujud sebagai tanda rasa syukur beliau atas berita tersebut, syukur beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga, wa'anil bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, afwan, pada riwayat Abdurrahman bin Auf yang kita sebutkan sebelumnya, telah datang penafsiran berita gembira yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad, yang datang dari beberapa jalan, bahwa Jibril menyampaikan kabar gembira kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam salatan sallallahu alaihi biha asyara, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam satu kali solawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada hamba itu 10 kali. Ini berita gembira yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan pula di dalam hadis tersebut keutamaan bersolawat, bahwa seorang hamba dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan balasan yang berlipat ganda yang Allah berikan dengan solawat yang sekali yang diucapkan oleh seorang muslim kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengganjarnya dengan 10 kali solawat. Allah bersolawat atasnya 10 kali. Apa yang dimaksud dengan solawat Allah? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada hambanya. Apa yang dimaksud? Telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya secara ta'liq, riwayat dari Abu Al-Aliyah Rufai' bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, salatullahi ala abdihi sana'uhu alaihi indal malaikah, bahwa salawatnya Allah apabila Allah bersalawat kepada hambanya, maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Allah memberikan pujian, pujian dari Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak seperti pujian presiden. Seorang dapat pujian dari presiden saja, jangankan presiden, capres, calon presiden memberikan pujian pada seseorang, oh bangganya orang itu. Nah, belum lagi jadi presiden. Nah, apalagi kalau sudah diangkat jadi presiden, sudah dilantik resmi, lalu dipuji hamba itu, subhanallah, bangganya dia. Padahal yang memberikan pujian masih makhluk, ya. Lagaimana kalau yang memberikan pujian itu Allah Azza wa Jalla? dan pujian itu di hadapan makhluk-makhluk yang mulia pula, yaitu dari kalangan al-malaikah. Maka ini menunjukkan keutamaan besar seseorang senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang berikutnya, anil Bara bin Asif radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'atha Aliyan ila al-Yaman. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman. Fadhakara al-hadith, maka beliau menyebutkan hadisnya, karena hadisnya panjang sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak menyebutkan hadis ini secara lengkap, namun beliau hanya mengambil cuplikan yang menjadi syahid dari hadis ini. Qala, lalu berkata Al-Bara bin Azib, fakataba Aliyun bi islamihim, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menulis surat, yakni kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, tentang masuk Islamnya mereka, yaitu mereka yang ada di negeri Yaman. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-kitaba kharra sajidan. Tatkala Rasulullah alaihi salatu wasalam membaca surat tersebut, maka beliau segera tersungkur sujud. Syukran lillahi ta'ala ala dzalik, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan itu. Rawahu al-Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yani dalam sunannya As-Sunan Al-Kubra, dan asal hadis ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya, jelas hadis ini disebutkan oleh Al-Bara bin Azib yang menceritakan pengiriman Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa sahabat ke negeri Yaman. Sebelum Rasulullah alaihi salatu wasallam mengirim Ali bin Abi Thalib, maka sebelumnya beliau mengutus Khalid bin Walid ke negeri Yaman untuk mengajak mereka agar mereka masuk ke dalam Islam. Namun selama Khalid bin Walid berada di negeri Yaman, maka penduduk Yaman pun tidak menjawab seruan Khalid bin Walid. Mereka enggan masuk ke dalam Islam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan mengembalikan Khalid bin Walid. Naam. Dan yang bersama Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid pada waktu itu tidak sendirian, bersama beberapa orang. Dikembalikan lalu dikirim Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu ini, beliau termasuk orang yang dikirim bersama Khalid bin Walid pada awal kalinya. Namun ketika Khalid bin Walid akan dipulangkan, Al-Bara bin Azib ditahan sehingga beliau tetap bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di negeri Yaman. Naam. Walhasil, kemudian berapa lama Ali bin Abi Thalib berada di negeri Yaman tersebut dan mengajak mereka agar kemudian mereka masuk ke dalam Islam, sehingga sebahagian kabilah, termasuk di antaranya kabilah Hamdan, mereka pun menerima seruan Ali bin Abi Thalib sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Dan ini tentunya merupakan satu berita gembira, sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengirim surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kepada Rasulullah bahwa seluruh kabilah Hamdan mereka semua menyatakan keislamannya. Tatkala surat ini sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka beliau segera sujud syukur. Tanda syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Beliau mengangkat kepalanya dan mengatakan, Assalamu ala Hamdan. Assalamu ala Hamdan. Keselamatan atas kabilah Hamdan. Keselamatan atas kabilah Hamdan. Ini kelengkapan dari hadis tersebut. Di sini disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa asal hadis ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Namun dalam Sahihul Bukhari tidak disebutkan secara lengkap seperti yang disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi. Tidak dijelaskan dalam Sahihul Bukhari tentang keislaman Hamdan. Hanya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman dan mengajak mereka agar mereka masuk ke dalam Islam. Walhasil dari hadis ini pula menjelaskan kepada kita dianjurkannya sujud asyukur ketika mendapatkan berita gembira. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita dianjurkan menyampaikan satu berita yang menggembirakan hati seorang muslim. Apabila kita mengetahui ada satu berita yang apabila kita menyampaikan berita itu kepada seorang muslim, maka dia menjadi gembira dengan itu. Maka ini adalah merupakan amal saleh. Bahkan termasuk di antara amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum wa ahabbul a'mali ila Allah jalla wa ala sururun tudkhiluhu ala qalbi akhikal muslim. Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Ini manusia yang sangat dicintai Allah tabaraka wa taala. Dan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan perasaan gembira ke dalam hati saudaramu seorang muslim. Memasukkan perasaan yang menggembirakan hati saudaramu seorang muslim. Sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, wala an amshiya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra. Dan aku berjalan bersama dengan seorang muslim untuk menyelesaikan kebutuhannya, yang demikian lebih aku suka daripada tinggal i'tikaf di masjid selama sebulan. Menunjukkan keutamaan menyampaikan kabar gembira kepada seorang muslim. Maka ini merupakan keutamaan ya ikhwan, apabila kita mendengarkan ada satu kabar gembira, sampaikan pada seorang muslim yang mungkin dia belum mendengarkan. Penting untuk kita sampaikan, dan itu amal saleh. Naam, termasuk amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau menyampaikan dan memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim adalah amalan yang paling dicintai. Memasukkan kesedihan kepada hati seorang muslim, ini adalah perkara yang dibenci dan termasuk di antara su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, pada akhir hadis tersebut beliau mengatakan, wa inna su'al khuluqi la yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Sesungguhnya keburukan akhlak seseorang itu akan bisa merusak amalannya sebagaimana cuka yang akan merusak madu. Akan menjadi rusak amalan seorang karena apa? Akhlak yang buruk. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berhati-hati dari lisan menceritakan keburukan seorang muslim, menggunjing seorang muslim, sengaja namimah, mengadu domba di antara sesama muslimin. Naam, hati-hati dari penyakit-penyakit lisan yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam hadis Abdullah bin Amr, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai hatinya itu lurus, dan tidak akan lurus hati seorang hamba sampai lisannya itu lurus. Dia senantiasa menjaga lisannya, memelihara lisan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dengan lisan ini banyak dari kalangan manusia yang terjerumus ke dalam kebinasaan. Kadang-kadang dengan satu kata seorang tidak memperhatikan dapat menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzu billah. Naam. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pelihara al-ukhuwah di antara kaum muslimin, khususnya di antara ahlus sunnah. Pelihara kehormatan mereka, jaga kehormatan mereka. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang dikhawatirkan justru akan merusak kehormatan seorang muslim, dan keburukan itu akan kembali kepada orang yang melakukannya waliyadzu billah. Kembali kepada orang yang melakukannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, suatu ketika beliau naik ke Bukit Safa, lalu beliau sambil mengatakan kepada lisannya, dia mengatakan, ya lisan, qul khairan taghnam waskut an syarrin taslam min qabli an tandam. Wahai lidah, wahai lisan, ucapkanlah kebaikan, ucapkan kebaikan, engkau akan mendapatkan keberuntungan. Diam dari keburukan, engkau akan selamat sebelum engkau menyesal, wahai lisan. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, aktsaru khotaya ibni adam min lisanihi. Kebanyakan dosa-dosa yang menimpa manusia itu disebabkan karena lisannya. Disebabkan karena lisannya. Kita menceritakan keburukan seseorang, apakah itu benar, maka berarti dia telah menggibah. Kalau itu dusta, berarti dia telah berdusta dan berbohong. Lalu berita ini sampai kepada fulan yang diceritakan, dia bersedih dengan cerita itu. Apa akibatnya? Nah, akibatnya keburukannya akan kembali kepada dirinya sendiri, menjadikan dia sebagai seorang yang sayyul khuluq, memiliki akhlak yang buruk waliyadzu billah, yang dapat merusak amalan seseorang. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita lisan. Ini adalah kenikmatan yang besar, pelihara, jaga. Manfaatkan dalam kebaikan. Manfaatkan dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan manfaatkan untuk memperburuk kaum muslimin, menjelek-jelekkan kaum muslimin, merusak kehormatan kaum muslimin. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya darah-darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, dan kehormatan kaum muslimin itu adalah haram. Tidak diperbolehkan seorang merusak kehormatan orang lain tanpa hak. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi apa yang kita sebutkan di sini dari tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sana masih ada riwayat-riwayat yang lain yang menetapkan disyariatkannya sujud syukur. Termasuk di antaranya kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pada saat beliau mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bersama dua sahabatnya yang lain, Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi', disebabkan karena mereka tidak ikut dalam perang Tabuk, sementara Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh para sahabat yang tidak memiliki udzur untuk berangkat. Walhasil mereka tidak berangkat, dan mereka mengakui kesalahannya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka, yaitu hajar, diisolasi dan dihajar, diboikot dari kaum muslimin, tidak boleh berbicara dengan mereka. Nah, setelah selesainya hukuman tersebut dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang menunjukkan Allah telah menerima taubat mereka, berita ini sampai kepada Ka'ab bin Malik, Dan pada saat beliau mendengarkan, beliau segera menyungkurkan diri, sujud sebagai tanda syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada peristiwa perang di Nahrawan, ketika Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij dan beliau telah mendapatkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Di antara yang beliau dengarkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa akan muncul satu kaum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah, di mana mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Lalu disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di antara tanda-tandanya, wa inna fihim rajul aswad, di antara mereka ada orang yang berkulit hitam, mukhdajul yadi, tangannya terpotong, pendek tangannya. Naam, dzudzadiyah, yang bahagian bawah dari tangannya tersebut dekat ketiaknya di situ ada daging yang tumbuh serupa seperti payudara, yang membentuk seperti payudara. Naam, apabila engkau menemukan, berarti mereka itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerangi kaum Khawarij, beliau telah yakin bahwa mereka inilah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka ditumpas dan banyak dari mereka yang terbunuh, maka Ali bin Abi Thalib mengutus pasukannya untuk mencari orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ciri-cirinya. Maka mereka pun mencari, memeriksa mayat, setiap mayat yang bergelimpangan di Nahrawan tersebut, dan pada awalnya mereka tidak menemukan. Mereka mengabarkan pada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta. Cari lagi. Nah, kalau kalian tidak mendapatkan, berarti kita sedang membunuh orang-orang yang terbaik di muka bumi ini. Tapi kalau kalian mendapatkan mereka, mendapatkan orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah membunuh orang-orang yang, orang terjelek yang ada di muka bumi ini. Maka mereka mencari kembali dan mereka menemukan sifat-sifat persis seperti apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang tersebut diketahui oleh Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib segera sujud syukur, ya, sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang ini juga menetapkan, disyariatkannya sujud syukur, bahwa ini adalah perkara yang sabit datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Dengan demikian telah selesai pula pembahasan kita tentang hukum-hukum sujud, sehingga pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab salati tatawwu', yang menjelaskan tentang salat-salat sunnah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Apa hukumnya uang hasil hutang untuk biaya haji? Hasil hutang. Kalau yang dimaksud hasil hutang di sini artinya riba. Dia memberi pinjaman kepada orang dan dia mendapatkan hasil dari hutang tersebut, maka ini adalah uang haram. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Maka tidak diperbolehkan menggunakan harta tersebut, ya, dalam melakukan suatu amal ibadah seperti menunaikan ibadah haji. Kalau itu yang dimaksud dengan hasil hutang. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah salafi ahlus sunnah wal jamaah dapat terkena sihir bagaimana menghindarinya apabila terkena, apa yang harus dilakukan. Nah, jangankan salafi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terhindar dari sihirnya seorang tokoh munafikin, Labidinul Asam. Nah, tidak terhindar, apalagi salafi, ahlus sunnah. Nah, siapa saja bisa terkena. Nah, ya. Dan apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ujian yang Allah berikan. Dan bukan sihir yang merusak akal Rasulullah alaihi wasallam. Bukan sihir yang menyebabkan diragukannya wahyu, tidak sama sekali. Sihir khusus, ya. Dikenal di kalangan Arab disebut sihir marbut. Ya, khususnya dalam hubungan suami istri. Rasulullah alaihissalatu wassalam itu seorang yang kuat, ya. Di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, dan itu tanda kenabian, beliau diberikan kekuatan seperti kekuatan 30 laki-laki jantan. Dalam hal mendatangi keluarganya. Beliau pernah dalam satu malam berkeliling mendatangi 9 istrinya. Nah, ketika beliau disihir, ketika beliau hendak mendekati istrinya, beliau tidak mampu. Nah, melemah, tidak mampu berbuat apa-apa. Dan itu berjalan selama 6 bulan. Nah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah dirinya dengan kedua surah tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pengaruh sihir dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di sini menunjukkan bahwa siapa saja bisa terkena. Nah, lalu bagaimana cara menghindarinya? Ya, kita juga harus punya benteng. Nah, benteng yang kokoh yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung diri kepada Allah. Zikir pagi petang, naam, menjaga amalan-amalan wajib, senantiasa menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebanyakan orang-orang yang terkena sihir tersebut itu disebabkan karena hati yang lalai, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Tentunya selain Rasulullah, ya, kita tidak berbicara tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah alaihi wasallam, kita tidak mengatakan karena beliau lalai, tidak. Itu ujian dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menguji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya tujuannya adalah untuk semakin menambah kedudukan beliau, derajat beliau di sisi Allah jalla wa ala. Adapun selain dari Rasulullah, manusia secara umum, yakni disebabkan karena kelalaian. Nah, ya, kurangnya benteng, ya, pertahanan seorang dalam berzikir kepada Allah jalla wa ala. Naam, kurangnya keimanan seseorang sehingga menyebabkan hatinya kosong, maka orang yang seperti ini sangat mudah sekali terkena pengaruh-pengaruh sihir tersebut. Oleh karena itu senantiasa menghubungkan diri kepada Allah. Apabila terkena, apa yang harus dilakukan? Ya, diruqyah. Diruqyah. Naam, apakah dengan seperti yang kita sebutkan? Naam. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, terus menerus, atau senantiasa membaca Al-Qur'an Karim. Kalau yang terkena itu mampu membaca sendiri, baca sendiri. Ya. Tidak perlu bantuan orang lain. Tapi kalau dia tidak mampu, maka boleh dibantu oleh orang lain, orang membacakan kepada dia. Membaca surah, suratul Baqarah, atau secara umum, ya, dan merutinkan zikir-zikir yang kita sebutkan, baca ayat kursi sebelum tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yazalu alayka min Allah hafizun wa la yaqrabannaka syaitan hatta yusbih atau hatta tusbih. Bahwa apabila engkau membaca pada malam hari ayatul kursi, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kamu, dan syaitan tidak akan mampu mendekatimu sampai pagi hari. Sampai pagi hari. Maka banyak cara, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendakwahi orang tua kita? Nah, ya masing-masing orang lebih mengetahui kondisi orang tuanya. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa itu senjata seorang mukmin, apalagi seorang anak. Penting untuk banyak-banyak mendoakan orang tuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Nah, ini yang pertama. Oleh karena itu, ibu dari Abu Hurairah mendapatkan hidayah berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pada saat kita mengajak orang tua, ajak dengan cara yang baik. Ya. Karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita hanya mengarahkan, membimbing. Oleh karena itu, apabila kita mengajak orang tua, ajak dengan cara yang baik. Jangan dengan cara yang kasar. Baru ngikut daurah, ini bid'ah, ini sesat, ini bid'ah, ini sesat, pulang ke rumah. Pak, sesat kamu ya. Kamu kok jadi ahlul bid'ah gitu, Pak? Nah, ini haram loh, semuanya dibid'ahkan, semuanya disesatkan. Naam, tidak mengerti cara yang hikmah, tutur kata yang lembut. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam. Ya, ayahnya seorang pembuat patung, bukan cuma seorang musyrik. Dia provokatornya. Dia yang membuat patung. Nah, tapi subhanallah, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Ibrahim alaihissalam, tutur kata yang lembut. Ya abati, ya abati, ya abati. Ya abati itu panggilan pada orang tua yang halus. Nah, maka sampaikan dengan cara yang baik, cara yang hikmah. Apakah seorang berdosa ketika dia bermusuhan dengan temannya lebih dari 3 hari? Naam, selama itu bukan dalam perkara din. Nah, tidak diperbolehkan lebih dari 3 hari. Apa hukum menjawab salam dan apakah berdosa seorang ketika dia tidak menjawab salam? Naam, dia berdosa ketika dia tidak menjawab salam. Nah, karena menjawab salam hukumnya wajib. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila disampaikan pada kalian salam, maka balaslah dengan yang paling baik atau yang semisalnya. Yang paling baik atau yang semisalnya. Jadi paling minimal itu yang semisalnya. Adapun di bawahnya tidak diperbolehkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia menjawab waalaikumsalam di bawahnya, tak boleh. Minimal dia menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Paling afdal kalau dia menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita diperintahkan menjawab salam itu dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Jangan kurang, jangan kurang. Apakah doa iftitah termasuk dari rukun solat? Doa iftitah tidak termasuk dari rukun sholat. Nah, jadi rukun sholat itu kesimpulannya ada 13. Nah, niat, berdiri, tentunya bagi yang mampu, takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Sudah berapa itu? 7. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Sudah berapa? 8. Kemudian duduk tasyahud. 9. Kemudian solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa? 10. Kemudian tumaknina. Berapa itu? 11. Ke-12 salam. Mengucapkan salam. Yang ke-13 tartibul arkan. Menertibkan rukun-rukun. Ya. Tak boleh sujud dulu kemudian ruku. Nah, harus secara tertib. Ini semua termasuk di antara arkan. Rukun-rukun sholat. Adapun doa iftitah tidak termasuk diantara rukun sholat. Wallahu ta'ala alam. Nah, saya kira sampai di sini akhwan yang kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.